وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk kepada kitab syarah usul sunnah. Usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Sampai pada manzilatus sunnah wa alaqatuha bil Qur'an, kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, was-sunnatu indana آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. بركات إمام أحمد رحمه الله bahwa sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah SAW. Ini riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Dan sunnah menafsirkan Al-Quran. Karena sunnah merupakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ini petunjuk bagaimana memahami Quran. Walaysa fi sunnati qiyas. Dan tidak ada, kata beliau, dalam sunnah qiyas. Tidak ada qiyas dalam sunnah. Enggak ada analogi-analogi. Wala tudrab lahal amthal. Dan tidak bisa memakai permisalan-permisalan. Wala tudrab bil'uqul. Dan tidak bisa dicapai dengan akal. Tidak pula dengan hawa nafsu. Sesungguhnya yang namanya sunnah hanya ngikut apa yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Demikian ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah. Maka dijelaskan di syarah oleh Syekh Rabi' hafizahullah bahwa ucapan Imam Ahmad wa sunnah indana athar, kata beliau, apa itu yang dikatakan sunnah? Sunnah, kata Imam Ahmad, atharu Rasulullah. Athar, dari kata athara, artinya sesuatu peninggalan atau jejak. Dan tentunya makna athar-athar Rasulullah adalah yang ditinggalkan atau yang didapat dari Nabi SAW. Berarti semua aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu, semua yang didapat dari Nabi, apakah ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau takrir-takrir beliau, persetujuan-persetujuan beliau. Ucapan Rasulullah SAW ma'ruf, artinya kalau Rasulullah SAW berbicara dihafal oleh para sahabat, disampaikan. Perbuatan juga ma'ruf, kalau para sahabat melihat Rasulullah SAW begini dan begitu, maka itu juga ilmu, itu juga sunnah. Aku melihat Rasulullah begini, aku melihat Rasulullah begitu. Kalau begitu apa itu takrirat? Takrir adalah sesuatu kejadian yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW diam, mensetujuinya, tidak melarangnya, tidak mengingkarinya. Maka itu perkara dikatakan takrir. Aku melihat Rasulullah SAW diam, padahal kami begini dan begitu. Berarti itu boleh. Sebagaimana mereka berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dan Qur'an masih turun. Maksudnya Nabi masih hidup, Qur'an masih turun, tapi tidak ada teguran. Tetapi itu kan bukan Nabi yang melihat. Iya, Nabi tidak melihat. Tapi bukankah Allah, Rabbun Nabi, melihat? Kalau saja Allah tidak setuju dan Allah melarang, pasti Allah akan mewahyukan kepada nabinya. Di antara kalian ada yang begini dan begitu, janganlah misalnya. Tapi ternyata enggak ada larangan, maka itu kata para sahabat, boleh. Kami berazam dalam keadaan Quran masih turun. Demikian pula beberapa kejadian-kejadian, mereka menyatakan wa Rasulullahi hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Maksudnya kalau salah pasti akan ditegur. Seperti masalah keutamaan sahabat. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami para sahabat berkata, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Catatan pentingnya adalah kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup. Mada yuridu bihi? Mada yuridu bi qawli wa Rasulullah hayyun? Apa yang dimaukan? Takrir. Artinya perkara ini diketahui oleh Nabi dan Nabi setuju. Nabi diam. Kalau saja salah, maka Nabi akan tegur. Sebagaimana mereka yang memuji-muji seseorang dalam jihad fisabilillah. Wah, dia orang yang hebat, orang yang pemberani, orang yang begini begitu. Kata Nabi, la, huwa finnar. Dibantah oleh Nabi. Kalau saja salah, akan dibantah. Sebagaimana dibantahnya, pujian-pujian mereka kepada seseorang dalam jihad, dikatakan huwa finnar. Maka ada sahabat yang penasaran, kenapa dikatakan finnar? Ana akfikumuh. Ana akfikumuh, artinya aku akan mencukupi kalian. Aku yang akan mendampinginya. Dia berperang mendampingi orang tadi. Ternyata ketika sudah terluka, dia enggak kuat menahan sakitnya dan dia bunuh diri. Meletakkan pedangnya dengan terbalik, yang tajamnya diletakkan di dadanya dan dia merebahkan diri di atas pedangnya. Khonibni na'azakumullah, maka orang itu berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Aku mempersaksikan bahwa kau benar-benar Rasulullah. Ada apa yang terjadi? Ya Rasulullah, orang yang tadi kau bilang benar, ternyata dia bunuh diri. Tetapi ucapan mereka, kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman, hal ankara? Apakah Nabi mengingkarinya? Nabi tahu masih hidup tapi tidak mengingkari. Ini takrir namanya. Maka itu hadis atau asar dari sahabat? Hadis marfu'. Kok bisa marfu'? Padahal itu ucapannya ucapan sahabat. Iya. Walaupun itu ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu', karena dikatakan wa Rasulullahi hayyun, Rasulullah masih hidup dan Rasulullah mendengarkan dan Rasulullah diam. Itu namanya takrirat, persetujuan Nabi. Indana kitabun wa indana sunnatun. Kita memiliki kitab, kita memiliki sunnah. dan kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sunnah wal hadis adalah dari Rasulullah SAW, dari Allah, karena nabi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Wa hiya allati farada Allah tabaraka wa taala 'alaina ittiba'uha wa tamassuk biha. Dan itulah yang Allah wajibkan kita, Allah tabaraka wa taala yang mewajibkan kita untuk mengikutinya. Quran was sunnah. Qala, kemudian berkata lagi Imam Ahmad rahimahullah, was sunnatu tubayyin tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Qala yubayyin manzilata sunnah wa alaqatiha bil Quran. Imam Ahmad menerangkan kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Quran. Was-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran. Dan sunnah merupakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Berarti enggak bisa dipisahkan antara keduanya. Enggak bisa menyatakan saya sunnah saja tanpa Quran. Tak mungkin. Karena termasuk sunnah Rasulullah adalah membaca Quran, menerapkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran. Atau Quran saja sama sunnah? Tidak mungkin. Karena yang namanya Quran, dalailnya ada pada sunnah. Rambu-rambunya ada pada sunnah. Ketika Allah menyatakan demikian, kata Nabi, itu dengan syarat begini. Ketika Allah menyatakan itu harus, itu caranya begini. Nabi merincikan, menerangkan. Yang tadinya am, disebutkan pengkhususannya. Yang tadinya perkara yang mutlak, diterangkan kaid-kaidnya. Yang tadinya mujmal, diterangkan tafsir-tafsirnya. Maka enggak mungkin dipisahkan antara Quran dengan sunnah. Dan Allah SWT berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu dzikra ini Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau terangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Berarti tugas, hikmah diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menerangkan Al-Quran. Litubayyin linnas manuzzila ilayhim. Untuk menerangkan pada manusia apa yang diturunkan kepada manusia. Berarti ikhwan bin a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan. Qala Allah taala. Setelah disampaikan, diajarkan bagaimana penerapannya. Dan dicontohkan dengan dirinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau orang yang pertama mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafassara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bayyana biqaulihi wa fi'lihi. Nabi menerangkan Al-Quran dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Dengan prakteknya. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai, berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ar-rad ilallah ila kitabillah. Mengembalikan kepada Allah berarti mengembalikan kepada kitabillah, kepada kitabnya Al-Quran. Sedangkan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada beliau, kepada pribadinya ketika masih hidup. Ya Rasulullah, kami bertikai, kami berbeda pendapat. Sebagaimana dua sahabat yang berbeda pendapat ketika dalam safar, sama-sama junub, yang satu hanya dengan tayamum, wajahnya dengan tangannya, yang satu menyatakan ini junub. Tidak cukup dengan hanya muka dan telapak tangan, harus seluruh tubuhnya, maka dia berguling-guling. Sampai kepada Rasulullah SAW, dilaporkan, ya Rasulullah, kami berbeda pendapat. Demikian. Maka Nabi menyelesaikan, innama yakfika an taf'al biyadaika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini, menepukkan ke tanah, kemudian tangannya, dan menepukkan yang berikutnya, kemudian ke wajahnya. Berarti dengan itu, keputusan dari Nabi untuk menyelesaikan perselisihan bahwa tayamum bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi sekaligus. Selesai pertikaian. Karena Nabi menyatakan yakfika, cukup bagimu untuk demikian-demikian. Kalau masih hidup, maka datang kepada Nabi. Itu rad ilan Nabi. Farudduhu ilallah dan juga ilal Rasul. Kalau Rasul masih hidup. Wa ila sunnatihi ba'da wafatih. Kalau setelah wafatnya, maka kembalikan kepada sunnah. Kembalikan kepada sunnah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan jangan khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga sunnah sebagaimana Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Allah menjaga Al-Quran lafzan wa ma'nan. Sedangkan as-sunnah adalah makna dan tafsir Al-Quran, maka pasti akan dijaga. Dan itu termasuk penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang akan menjaga dzikra ini. Taib, apakah menjaga lafadznya saja? Itu bukan penjagaan. Lafadznya ada tapi maknanya enggak bisa dipaham. Seperti beberapa kata-kata Sanskerta yang didapat sampai sekarang terjaga di museum, enggak dipaham. Itu bukan penjagaan. Allah menjaga zikra ini, menjaga Al-Quran, lafzan wa ma'nan, lafadznya dan maknanya. Maka menjaga lafad-lafadznya sudah terbukti sampai hari ini. Tidak berubah satu huruf pun. Dan sekian banyak kelompok-kelompok sesat menambah dan mengurangi. Alhamdulillah. Malam menambah satu huruf, pagi harinya ketahuan. Tidak perlu lama. Saat itu dia menambah, saat itu orang-orang mengatakan ini ziyadah, ini tambahan, ini bukan Quran. Dan kalau seorang imam membaca dan salah membacanya, jangankan tambah satu huruf, berubah harokat saja, niscaya makmumnya sekian banyak menegurnya, subhanallah. Keliru, salah. Walhamdulillah. Dan ini penjagaan dari Allah SWT terhadap lafad-lafadnya. Bagaimana penjagaan terhadap makna-maknanya? Allah jaga makna-makna Al-Quran dengan dijaganya sunnah. Maka sunnah sampai hari ini terjaga. Di antara keistimewaan umat Islam. Pantas kita berbangga dengan agama kita. Memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh agama apapun di dunia ini. Yaitu ilmu sanad. Di kalangan kaum Nasrani, tidak ada ilmu sanad. Yahudi, tidak ada ilmu sanad. Hanya dalam Islam. Dijaga rijalnya. Fulan, fulan, fulan, begini, fulan, begitu. Rinci, ditulis, lengkap. Mana yang thiqah, mana yang tidak thiqah. Sanadnya ditulis semuanya. Ilmunya diajarkan. Kalau begini berarti sahih, kalau begini berarti dhaif. Masya Allah. Dan itu semua penjagaan terhadap sunnah. Dan itu tentunya biqadha'illahi wa qadarih. Allah berikan keutamaan pada umat Islam adanya ilmu sanad. Yang hanya ada pada umat Islam dan gak ada pada umat lain. Hanya ada pada umat Islam, gak ada pada agama lain. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga farudduhu ilallahi wal rasul tetap bisa dipraktekkan sampai hari ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. Kalau kalian bertikai, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bisa kembali kepada Allah dengan Quran, kepada Qurannya. Dan bisa kembali kepada Rasul dengan kembali pada sunnahnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Fahiyya maraddun, maka sunnah juga rujukan manusia. Dan tempat kembalinya mereka. Hiya wal-Quran, hiya as-sunnah wal-Quran ala haddin sawa. As-sunnah dengan Al-Quran ala haddin sawa, dalam keadaan di atas satu garis yang sama, tak terpisahkan. Quran harus diiringi sunnah, sunnah harus diiringi Quran, tidak bisa dipisahkan. Fahiyya fil ihtijaji fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halal wal haram wa sa'ir syu'unid din hiya marja'un kal Quran. Maka sunnah dalam pendalilan bab-bab fiqh, bab-bab aqidah, bab-bab hukum, bab-bab halal dan haram, ataupun bab-bab lainnya, seluruh urusan agama, itu menjadi rujukan seperti Quran. Sunnah menjadi rujukan seperti Quran. Ini isyarat dari Syekh Rabi Hafizahullah, isyarat dan bantahan kepada mereka-mereka yang membedakan. Yang membedakan dengan menerima yang satu membuang yang lain, ingkaru sunnah, maka mereka na'udzubillah bukan hanya bal, jatuh ke dalam kekufuran. Cukup bagi kita Al-Quran, tidak perlu sunnah. Demikian pula mereka-mereka yang tidak separah itu, tetapi juga sama menyatakan dengan pembedaan, ini dalam Quran, kalau itu kan dalam sunnah. Maksudnya, ya kalau sunnah yang melarang ya enggak sampai haram. Kok aneh? Artinya taat sama Nabi enggak harus gitu kan? Bilang iya. Kalau kamu bilang iya, berarti kamu melanggar sekian banyak Al-Quran yang menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ma'atakum rasul fakhuduhu. Wa manahakum anhu fantahu. Khamilin a'azakumullah. Sekian banyak dalam Al-Quran, perintah untuk mentaati Rasul. Kemudian dia berkata, kalau Quran yang mengatakan haram, ya haram. Tapi kalau hadis yang menyatakan haram, ya itu cuma makruh saja. Ini khamilin a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Kita bantah mereka dengan kalimat bahwa Al-Quran wa sunnah ala haddin sawa. Quran dan sunnah, dua-duanya sama kedudukannya. Mengapa kedudukannya sama? Sama-sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran jelas dari Allah, karena Al-Quran kalamullah. Sedangkan hadis, sunnah, dari Rasulullah. Dan Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga beberapa ulama menyebutkan dengan wahyain. Kama fil wahyain, dalam dua wahyu. Wahyu dalam Quran, wahyu dalam sunnah. Karena semuanya dari Allah. Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak akan berani mengucapkan dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Dan kalau Nabi berani berbicara sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, Allah akan tegur. Qadimna na'azakum Allah. Ketika Nabi menyatakan emas dan perak, emas dan sutra. Emas dan sutra. Hadan, dua perkara ini haramun ala dzukuri ummati. Haram atas laki-laki umatku. Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak mendengar Nabi menyatakan seperti itu? Kalau ternyata itu tidak haram, Allah akan turunkan wahyu kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, kenapa engkau mengharamkan sutra dan emas? Kan begitu. Qul inna a'azakumullah. Rasulullah SAW tidak berani mengharamkan sesuatu kecuali apa yang Allah haramkan. Adapun masalah madu bukan mengharamkan pada umat. Nabi hanya menyatakan aku tidak akan minum madu lagi. Yang beliau melihat bahwa itu perkara pribadi. Saya tidak akan minum madu lagi. Berkata pada istrinya demikian. Itupun Allah turunkan wahyunya, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah? Itu baru untuk dirinya pribadi, yang sesungguhnya secara hukum mau minum madu, tidak minum madu, silakan. Tapi Allah tegur untuk menunjukkan bahwa yang lain adalah dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi menyatakan, haramun ala dzukuri ummati. Keledai jinak haram. Dan Nabi SAW setelah mengharamkan keledai jinak, dan beberapa perkara, dzinnab, binatang-binatang yang bertaring seperti anjing, kucing dan sejenisnya, Nabi menyatakan, yushiku ala ummati rajulan syab'anan yataki ala arikatih atahu hadithun min hadithi mimma nahaitu anhu mimma amartu anhu mimma amartu bihi aw nahait faqala bainana wa bainakum kitab Allah ma wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin harramna ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi, sebentar lagi nanti akan muncul seorang yang kenyang, syab'an, bersandar di dipan-dipannya, di singgah sananya. Datang hadithun min hadithi, datang hadis-hadisku, dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang. Mimma amartu bihi au nahait. Faqala, orang itu berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin harramna. Pokoknya antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang dalamnya halal, kita halalkan. Apa yang dalamnya haram, kami haramkan. Kita haramkan. Apa maknanya? Maknanya orang tadi menolak sunnah. Cukup bagi kita Quran. Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkan. Apa yang dalamnya halal, kita halalkan. Selesai. Enggak usah pakai hadis-hadis. Maka Nabi menyatakan, ala innama harrama Rasulullah mithlama harrama Allah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Karena siapa yang melanggar perintah Nabi berarti melanggar perintah Allah. Siapa yang melanggar perintah Nabi berarti melanggar perintah Allah. Siapa yang melanggar larangan Nabi berarti melanggar larangan Allah SWT. Yang demikian karena Allah perintahkan nabinya untuk ditaati. Dan diutus rasulnya liyuta'a biiznillah. Liyuta'a biiznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Allah mengutus rasulnya. Wahai nabi, perintahkan mereka begitu. Perintahkan mereka begini. Kemudian mereka tidak mau taat, berarti dia tidak mentaati utusan Allah. Tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, sudah mafhum bagi mereka-mereka yang cerdas. Maka kedua-duanya merupakan marja', sunnah marja', Al-Qur'an juga marja'. Walihada kana salaf idza warada ala ahadihim su'al fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbiq ila dhihni min nassin qur'ani aw nassin nabawi. Oleh karena itu, mereka para salafus saleh, kalau salah seorang mereka ditanya dengan satu pertanyaan, apakah dalam masalah akidah ataupun dalam masalah lain, maka mereka langsung menjawab dengan dalil yang ada di benak mereka. Apakah Quran atau sunnah? Quran atau sunnah? Tidak perlu atau tidak kemudian mereka membedakan antara keduanya. Dijawab dengan Quran, cukup. Mereka puas. Dijawab dengan hadis, cukup. Mereka puas. Jadi kritikan juga sungguhnya. Isyarat pada kritikan terhadap Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau bicara akidah harus pakai Quran, jangan pakai hadis. Kenal Quran itu yakini, meyakinkan. Sedangkan hadis, dhanni. Kalau dhanni itu tidak meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya sekali. Kalau sekian banyak hadis-hadis tidak dipakai dalam akidah, apa jadinya? Na'udzubillah, tersesat. Jauh menyimpang. Sekian banyak akidah disebutkan dalam hadis. Ya Mu'tazilah, kalau Rasulullah SAW menyatakan tentang masalah ghaib, masalah sifat-sifat Allah, masalah akidah, kemudian kamu enggak pakai, bukankah itu maknanya engkau enggak percaya pada Rasul? Dah, kalau Quran ya, sunnah jangan percaya, enggak usah pakai itu masalah kita. Itu berarti tidak percaya pada Rasul. Mereka menjawab, bukan maksud kami, sanadnya kan masih belum tentu benar. Qulimnadzakumullah, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh mereka para ulama, para ruwat, para ahli riwayat itu disebutkan dengan sanadnya dan pembuktian-pembuktian kalau itu riwayat yang sahih. Kalau riwayat yang dhaif kita enggak bahas. Riwayat yang dhaif dalam fikih pun kita enggak terima, apalagi dalam akidah. Tetapi yang mutawatir bagaimana menurut kalian? Ya pokoknya mutawatir, pokoknya kalau dengan riwayat itu meragukan. Ya Mu'tazilah, Al-Quran pun diriwayatkan dengan riwayat, dengan sanad. Apa dikira gak pakai sanad? Ya walaupun diriwayatkan dengan sanad, tapi Quran itu kan mutawatir. Tapi hadis juga sekian banyaknya hadis-hadis mutawatir. Oh muslim yang saya hormati, ini mereka yang membedakan antara Quran dengan sunnah. Padahal apa yang terkandung dalam Quran dan sunnah tidak ada pertentangan antara keduanya. Bahkan menjelaskan, merincikan, menerangkan. Qala la tafriqah fi dzalik. Tidak ada perbedaan dalam masalah pendalilan ya. Tidak ada perbedaan antara Quran dengan sunnah. Karena dalam masalah lain ada perbedaan. Seperti ketika kita sholat, membaca Al-Fatihah, kemudian baca ayat Al-Quran. Bolehkah setelah Al-Fatihah baca hadis? Tidak boleh. Tidak boleh kemudian, waladhalin amin, innamal a'malu bin niyat, wa innamal ikulli mri'in manawa. Tidak boleh. Loh katanya sama. Iya. Dari satu sisi pendalilan, sama. Dalil dengan Quran, dalil dengan sunnah, kalau sunnah itu sahih, maka itu tetap kokoh sebagai dalil. Artinya bisa dipakai sebagai dalil dua-duanya. Tidak ada perbedaan. Tetapi perbedaannya bahwa Al-Quran nata'abbad biha. Ayat Al-Quran, ayat Qur'annya nata'abbad biha fis shalah, dipakai untuk ibadah ketika sholat. Sedangkan hadis tidak. Wa sayati misla dzalika min mauqif Umar wa mauqif Abi Bakr wa mauqif Ibnu Umar wa ghairihim min ashabah. Dan akan datang nanti demikian sikap para sahabat seperti Umar bin Khattab, sikapnya Abu Bakar Siddiq, sikapnya Ibnu Umar ketika sudah dijawab dengan hadis cukup. Ketika mereka menyatakan dengan tagihan, mana dalam Quran enggak ada, marah mereka. Marah. Sebagaimana seorang wanita yang berkata, aku tidak dapati haramnya mencabut bulu alis, haramnya menyambung rambut, haramnya mentato dan ditato, enggak ada dalam Quran. Lam tudaqqiq an-nazar, engkau belum jeli dalam mencarinya. Enggak ada dalam Quran. Ada, kamu cari. Qara'tul Qur'ana min ghilafin ila ghilaf. Aku sudah baca dari sampul ke sampul yang lainnya. Selesai. Kamu enggak dapati? Enggak, aku enggak dapati itu hukum-hukum tadi. Ada. Kalau engkau teliti, ada. Tidakkah kau melewati ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Tidakkah kau melewati ayat itu? Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Kalau itu iya, ada. Baik. Maka Al-Quran berkata, apa yang dari Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Sekarang Rasulullah SAW menyatakan, la'ana. Semoga Allah melaknat. Anna misaf wal mutanam misaf. Al wasilah wal mutawsilah. Wal washima wal mustawshima. Dilaknat bahkan. Apakah engkau berkata Nabi berdusta? Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan banyak kisah-kisah para sahabat yang seperti itu. Apalagi ikhwan ibn na'azakumullah, kisah-kisah para ulama setelahnya yang sudah muncul kelompok-kelompok sesat. Dijawab dengan ayat, dijawab dengan hadis, minta sunnah. Qala Rasulullah SAW kata wa kata. Itu kan hadis, coba sunnahnya. Kata mereka, kalau engkau dapati seseorang dijawab dengan sunnah tidak puas, Mana dalil dalam Quran? Fa'alam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Lihat. Cukup dengan perkara itu orang terlihat bahwa dia sesat. Dikasih hadis enggak puas. Itu kan hadis. Coba dari Quran. Loh. Emang kalau dari hadis tidak jadi dalil? Tidak jadi hujjah? Emang kalau hadis engkau tidak terima? Maka siapa yang dikasih dalil-dalil Al-Quran, minta hadis, mana hadis, dari hadis, minta Quran, mana Qurannya? Fa'alam annahu dhal. Ketahuilah bahwa dia sesat. Apalagi kalau sudah dikasih sunnah dan Quran, dua-duanya masih coba terangkan dengan akal. Tidak beres. Lebih parah lagi. Apalagi kalau sudah diterangkan secara akal pun masih kurang puas. Coba dengan perasaan. Ada iblis. Sudah merasuk ke dalam hatinya. Jatuhkan dia. Duduki dadanya. Bacakan ayat kursi. Nah, demikian mereka berbicara. Kalau enggak salah, Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini ikhwanuddin a'azakumullah. Karena memang dengan hadis seharusnya cukup. Qala Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Kalaupun mau bertanya, bertanya riwayatnya. Apakah itu hadis sahih? Buktikan secara kesahihan ilmu hadis cukup. Walhamdulillah. Wa hiya dalailul Quran, dan ini merupakan dalil-dalil Al-Quran. Apa makna dalil Al-Quran? Tubayyin mujmalahu, menjelaskan yang global. Wa tufassilil mujmal, merincikan yang ringkas. Tuwaddihul mubham, menjelaskan yang mubham. Seperti ketika Nabi ketika Allah menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk mereka kekuatan. Nabi menjelaskan kekuatan itu apa? Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah namanya kekuatan adalah lemparan. Yang namanya kekuatan adalah lemparan. Lemparan panah, lemparan tombak, lemparan apapun, manzaniq dan sejenisnya. Itu adalah kekuatan. Khamilina a'azakumullah. Ketika Al-Qur'an menyatakan aqimus shalah, sunnah menjelaskan salat itu begini, begini, begini. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bacanya ini. Allah katakan fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan memuji Allah yang agung. Kata Nabi, jadikanlah dalam rukukmu subhana rabbiyal azim. Ketika sabbih isma rabbikal a'la, jadikanlah dalam sujudmu subhana rabbiyal a'la. Siapa yang ngatur itu? Dalam Quran? Dalam sunnah? Dalam hadis? Allah perintahkan terpisah-pisah. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Disuruh berdiri ibadah. Fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah engkau beribadah pada Allah. Disuruh untuk sujud. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang yang ruku. Bagaimana berdiri ruku sujud? Kapan? Berapa kali? Seperti apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sholat. Begini caranya. Berdiri, kemudian ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Rincian itu dari mana? Dari sunnah. Dan ini yang dikatakan dengan dalailul Quran. Bahwa sunnah itu petunjuk-petunjuk Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran. Wa tuqayyid al-mutlaq. Mengqaid yang mutlak. Qanibidina a'azakumullah. Ketika disebutkan tentang masalah perkara-perkara memerdekakan budak misalnya. Budak yang seperti apa? Budak yang mukmin. Disebutkan dalam ayat lain, disebutkan pula dalam hadis. Innaha mu'minah, i'tiqha. Merdekakanlah karena dia mukmin. Disuruh yang mukmin. Karena yang kafir lebih aman kalau dia dalam keadaan budak. Qanibidina a'azakumullah. Wa tukhassisul 'am, mengkhususkan yang umum. Yang sifatnya 'am. Ternyata Nabi menerangkan itu maksudnya khusus masalah ini, khusus masalah itu. Wa tubayyin lana shalah. Maka dalam sunnah menerangkan kepada kita bagaimana cacat tata cara salat. Awqataha wa a'dadaha wa tafasilaha. Diterangkan waktu-waktunya, diterangkan jumlah-jumlahnya, diterangkan rakaatnya, diterangkan rincian-rinciannya. Wa madza naqra' fiha? Apa yang kita baca di dalamnya? Mengapa harus lima waktu? Beberapa firqah menganggap salat itu tiga waktu saja. Aqimish shalata lidulukil laili. Dirikanlah salat ketika malam dan ketika siang dan pertigaan di pagi hari fajar. Dulukil shams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Tiga. Kenapa kok kita suruh lima? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ini kejahilan. Padahal Allah menyebutkan di sini tiga, menyebutkan di sana satu, menyebutkan di sini. Maka Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa salat itu lima waktu. Fajar, maghrib, isya. Dan Allah tidak menyatakan liduluki syamsi satu kali. Dan ghasaqil lail satu kali. Dan fajar satu kali. Tidak. Bisa jadi maknanya yang malam dua, yang siang dua, kemudian fajar satu. Jadi lima. Dari mana tahunya? Dari Nabi SAW. Artinya malam salat, siang salat, fajar juga salat. Apakah maknanya tiga? Belum tentu maknanya tiga. Bisa jadi malam salat sekian banyak mungkin, pagi, siang sekian banyak, dan fajar. Bisa saja. Tetapi Nabi menerangkan yang malam adalah maghrib dengan isya, yang siang duhur dengan asar, dan kemudian fajar. Mada naqul ruku'. Apa yang kita ucapkan dalam ruku'? Dari mana kita tahu kalau sabihis wa rabbikal a'la maknanya adalah untuk sujud? Dari mana kita tahu fasabbih bismi rabbikal azim itu adalah untuk ruku'? Dari Nabi SAW, dari hadis. Kullu hadha minas sunnah. Semua itu dari sunnah. Fallahu yaqul, maka Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Wa yukthir min dhalik. Dan dalam Al-Quran sering kali, bukan sekali, berkali-kali, aqimus shalatu zakah, aqimus shalatu zakah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Dengan fi'il amr, dengan fi'il mudhari', dengan fi'il madhi, aqamus shalah wa atawuz zakah. Tayyib, bagaimana tata cara salatnya? Bagaimana zakatnya? Bagaimana puasanya? Qul inna a'udzubikumullah. Adapun mereka-mereka para pengingkar sunnah menafsirkan seenaknya sendiri salat itu maknanya doa. Maka siapa yang berdoa dia telah salat. Maka mereka enggak mau salat seperti kalian. Itu nyembah tembok katanya. Salat itu doa, ya Allah, ya Allah. Wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Seberapa kewajibannya? Dan apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Diterangkan oleh Nabi. Amwal zakawiyah, emas, perak, binatang ternak. Binatang ternaknya dari kambing ke atas, kambing, unta, sapi. Ayam tidak? Tidak. Walaupun banyak? Walaupun banyak. Emas dan perak. Dan juga biji-bijian. Bagaimana dengan sayur? Kok tidak? Tidak. Ini khonim dan azakumullah, rincian dari mana? Dari Rasulullah SAW dalam sunnah. Dan jangan khawatir. Tidak keluar zakat dari sayur-sayuran tadi, akan keluar zakat dari harta yang dia dapatkan. Karena sayur itu tidak panjang umur. Iya kan? Paling sehari besok sudah layu. Atau dua hari paling tidak. Hari ketiga sudah gak bisa dijual. Maka kenanya dari zakat hartanya. Begitu dia laku semua, hari kedua sudah jadi uang. Kena zakat kalau sampai haul. Sampai nisab. Di atas nisab dan 1 tahun 12 bulan masih di atas nisab, kena zakat. Jangan khawatir, enggak kena di sini, kena di situ. Jangan, tidak adil. Masa yang biji-bijian kena zakat, yang sayur enggak? Padahal yang sayur besar juga kok. jangan menyalahkan agama. Agama ini sudah sempurna. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula yang tadi, perkara-perkara yang seperti itu. Qala, maka dikatakan as-sunnah bayyanat dhalika wa fassalathu. Sunnah sudah menerangkannya, sudah merincikannya. Fahiyya dalail wa bayyinat wa tawdihat. Maka sunnah merupakan petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang mujmalnya, yang globalnya dirincikan. Wa takhsisat li umumatihi, mengkhususkan yang umum-umumnya, mengikat yang mutlak-mutlaknya. Fahiyya tufassirul Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, fahiyya tufassirul Qur'an wa dalailul Qur'an. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Nasolat taufiq wal afiyah, nasolat hidayah wa rahmat. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.